Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Kembali MTGW, Mario Teguh Golden Ways menemani Anda. Saya Hilbram Dunar, dengan topik yang sangat spesial, menarik sekali pada malam hari ini, yaitu adalah CLBK. Cinta lama, belum kelar. Apakah sesuai dengan kehidupan Anda? Seperti apa? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, cinta lama belum kelar, belum selesai ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, justru itu cinta yang baik. Cinta yang bertahan lama, karena kalau Anda mudah melupakannya, berarti cinta Anda tidak dalam dan tidak kuat. Jadi orang yang menderita, yang tidak bisa move on, begitu itu orang-orang yang cintanya kuat sekali, hanya untuk orang yang salah. Gitu? Karena kalau tidak, dia tidak semenderita itu. Nah, yuk kita lihat konsepnya bagaimana kita gunakan itu untuk kebaikan kita. Karena semua kekuatan itu bergantung kepada arah penggunaannya. Kalau tepat menghebatkan, kalau salah merusak. Itu. Baik, Pak Marius. CLBK, cinta lama belum kelar. Saya akan mulai dari orang-orang yang belum kelar cintanya, cinta lamanya, terutama pada cinta pertama. First love. Karena biasanya orang-orang selalu beranggapan bahwa cinta pertama yang paling berkesan. Bagaimana Pak Mario melihatnya? Super. Anda setuju cinta pertama itu yang paling berkesan? Tidak ya? Tidak. Cinta pertama yang menyiksaku, gitu kan? Menyiksa atau tidak, tapi cinta pertama itu sulit dilupakan karena itu pertama kali Anda merasa spesial. Bukan dia yang spesial. Sebagian kita, marah kita lupa dia itu siapa. Tapi saat pertama kita merasa bisa mencintai. Merasa dicintai, melihat ke cermin dari sudut-sudut yang dicari, yang cantiknya susah gitu, tapi akhirnya ketemu gitu. Jadi sebetulnya keindahan dari cinta pertama itu adalah keindahan diri kita. Tapi kita sering menaruhnya ke nama orang itu, bukan ke diri sendiri. Kalau Anda perhatikan, sekarang yang indah itu diri, Anda lebih mudah move on. Lebih mudah memperbaiki standar karena ternyata yang Anda temukan sebagai indah bukan dia, tapi aku. Gitu. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari Anda. Saya langsung persilahkan. Penanya kita yang pertama adalah, ya Ibu, silakan. Selamat malam, nama saya Flanel dari Jakarta. Selamat malam Ibu, silakan. Saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya move on dari sang mantan, sedangkan kami itu satu kantor. Selain itu juga, rasa ingin keluar dari kantor itu pasti ada, karena terlalu banyak kenangan, dan di situ pula saya tidak bisa meninggalkan tempat kerja itu. Karena apa? Satu, saya itu masih kuliah. Saya butuh dana, butuh biaya untuk kuliah saya. Super. Ya, itu. Terus, kedua, karena terlalu banyak kenangan dan posisi dia lebih tinggi dari saya, tidak mungkin dia yang harus keluar dari tempat kerja itu. Dan repotnya dia nonton program ini ya. Dan satu kantor yang lain. Yang kedua, bagaimana caranya biar situasi itu tetap stabil seperti sebelumnya? Super. Ya, terima kasih. Move on. Ini berarti bergerak ya, Bu ya? Nah, orangnya masih dekat, gitu. Iya, iya, iya. Kan saya setiap sudah... hari. Betul, saya sudah dengar pertanyaan. Saya sedang mulai penjelasan. Nah, Ibu move on dulu ya. Nah, gini. Jadi Ibu yang move on itu bukan badannya Ibu. Karena Ibu bisa pergi 1000 kilometer dari sini, tapi kalau hati Ibu masih tertambat. Itu masih, ya. So, Ibu berarti memiliki cinta yang baik. Karena cinta itu penghubung terbaik antara dua hati. Hanya sekarang hati Ibu sudah tidak terhubung dengan dia, tapi ke kenangan. See? Berarti sebetulnya Ibu tidak perlu move on, Ibu sudah putus. Ibu itu sekarang tertambat ke memori. See? Ibu sudah move on. Santai saja, itu bukan masalah dengan dia, dengan memorinya. Jadi Ibu harus berdamai dengan memori Ibu, bukan dengan dia. Ah, buat dia menyesal. Nah, itu buat dia menyesal, jadikan Ibu pribadi yang lebih diinginkan. Balas dendam terbaik bagi orang yang dikhianati adalah menjadikan diri diinginkan oleh laki-laki yang lebih berkelas. Bukan main. Mudah-mudahan pemegang saham dari perusahaan. Makin naik ya, Mas Mario. Ya, kita break dulu sebentar. Tapi topik ini tentunya akan sangat menarik sekali untuk Anda simak terus selama 1,5 jam ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Berapa banyak laki-laki berani berdoa seperti ini? Ayo, saya tantang ya. Tuhanku, matikanlah ketertarikanku kepada wanita lain. Jadikan aku hanya tertarik kepada istriku. Belum kelar, itu dia topik kita pada malam hari ini di MTGW, Mari Teguh Golden Ways. Tadi berbicara mengenai memori, berbicara mengenai kenangan, saya mendapatkan satu quotes yang super sekali dari Pak Mario. Saya bacakan, tolong perhatikan betul-betul quotes ini ya, Anda dalami, Anda resapi. Ini berbicara mengenai ingatan. Ingatan tentang keindahan sering menyamarkan derita pada masa yang sama. Seperti ingatan tentang derita bisa melupakan kita dari keindahan pada waktu itu. Maksudnya bagaimana Pak Mario? Super sekali. Pernah gak kita marah ke pasangan hidup lalu lupa bahwa dia orang baik? Marah ke ibu lalu lupa dia yang melahirkan kita? Pernah tau? Kita ini kalau mengingat sesuatu yang lain dibuang. Padahal yang diingat itu pilihan, yaitu kita mengingat derita. Lalu kebaikan dilupakan. Itu sebabnya kalau kita marah dengan kekasih atau pasangan hidup, ingat baiknya. She is not all that bad. Or he is not all that bad. Ada kok buktinya dia, wanita itu mau meninggalkan semua kemungkinan dengan laki-laki lain untuk bersama kita. Ini kalimat ini sederhana ya. Laki-laki, kalau Anda belum kaya raya dan belum tenar, berarti wanita yang mencintai Anda itu kemungkinan besar orang sangat baik. Iya. Belum kaya, belum tenar, wanita itu mau. Itu orang baik. Yang repot itu orang kaya dan tenar dijatuh cintai wanita. Itu dia ragu-ragu kan? Ini karena aku atau karena yang kumiliki atau karena statusku? See? Jadi kalau Anda sedang marah dengan orang yang Anda cintai, ingat kebaikannya juga. Lalu ingat bahwa Anda tidak mungkin 100% benar seperti dia tidak mungkin 100% salah. See? Berlakulah adil, itu sebabnya kita diajarkan berlaku adil bahkan kepada orang yang kita benci. Dengarkan ini ya. Kalau Anda benci seseorang, lalu Anda berlaku adil. Jangan, itu hak dia, kasih. Ini perilaku membenci atau perilaku menyayangi? Jadi kalimat itu, berlakulah adil bahkan kepada yang kau benci, menjadikan kita penyayang. Karena berlaku adil tidak bisa dilakukan dalam kebencian. pasti dalam kasih sayang. Itu. Super sekali Pak Mario. Berlaku adil tidak bisa dalam kebencian, pasti dalam kasih sayang. Betul. Super sekali. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan di antara Anda. Ya, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Nama saya Endang dari Jakarta. Yes, Ibu. Ya, tema kita kali ini cinta lama bersemi kembali atau belum kelar. Iya. Ya, buat orang yang sudah mempunyai ikatan, tentu tidak ada yang membenarkan si LBK ini. Tapi bagaimana kalau cinta yang bersemi ini menimbulkan energi yang positif? Jadi orang-orang ini sehingga melakukan banyak menjadikan hidup itu menjadi lebih hidup. Yeah. Jadi menjalankan sesuatu dengan senang, semua setiap hari menjadi senang. Itu bagaimana Pak Mario? Oke. Okay. Itu super saja. Kali. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang laki-laki yang mana? Yang kena. Ini sudah terikat dalam holy matrimony, dalam pernikahan. Lalu bersemi kembali cintanya kepada pria Purwokerto ini. Lalu menggebu-gebu kembali impiannya tentang kehidupan gitu. Lebih hebat. Termasuk menjadi menghebatkan suaminya. Boleh enggak ini? Boleh enggak? Tidak boleh. Karena Anda sudah terikat dengan dalam pernikahan. Sehingga 100% hati Anda untuknya. Ini kan namanya main-main api. Iya toh? Nih, api kecil. Ceker gitu. Jangan coba-coba. Karena selalu ada cara setan itu membuat kita salah. Bahkan kita sudah menolak, gitu kan? Ini aja contohnya ya. Wanita ini sudah tegas, aku tidak mau. Aku sudah untuk dia. Sudah, sudah. Lalu setan mengutus orang yang bilang apa? Anda hebat sekali. Ya memang, hebat sekali. Memang, lihat. Enggak kena di sana dikenakan kesombongannya. Itu. Setan itu selalu masuk di mana kita lemah. Lemahnya uang masuk di uang. Lemahnya wanita masuk di wanita. Lemahnya di kesombongan masuk di pujian. So, sadar bahwa Anda sudah committed ke satu laki-laki. Atau laki-laki sudah committed ke satu wanita. Di situ ada perlindungan Tuhan kalau Anda meminta. Perlindungan itu bukan hanya diberikan otomatis kalau kita meminta. Maka mintalah perlindungan, mintalah supaya kita dimatikan dari ketertarikan kepada wanita lain. Berapa banyak laki-laki berani berdoa seperti ini? Ayo, saya tantang ya. Tuhanku, matikanlah ketertarikanku kepada wanita lain. Jadikan aku hanya tertarik kepada istriku. Berani berdoa seperti ini? Banyak laki-laki bilang, nanti aja Pak. Sebetulnya tunggu apa lagi? Nah, bersama doa itu, begitu dipenuhi ada kelebihan yang selama ini tertunda karena Anda menyimpan perilaku kurang untuk nanti. Gitu. Super sekali Pak Mario. Berani? Hah? Berani? Berani Pak. Oke, ya berikutnya. Minta apa sekarang? Oh iya, ya saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling Anda. Silakan diambil alat polling Anda dan Anda tentukan satu pilihan dari tiga pilihan yang ada. Pilihannya adalah ini dia. Saat Anda sudah terikat, cinta lama Anda yang masih kuat dalam ingatan Anda datang lagi. A, Anda akan mengabaikan dan menjauhinya dengan santun. B, Anda akan menjalin persahabatan yang baik dengannya. Atau C, Anda memekarkan kembali cinta Anda kepadanya. Silakan, yang jujur ya, jawabnya A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Sama-sama akan kita lihat seperti apa kejujuran Anda juga yang sudah memilih di mtgwpol.com ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Tapi kita udah komitmen bahwa ya udahlah yang lalu udahlah, biarlah berlalu. Ya, saya tahu itu komitmen Anda. Kalau dia bersahabat dengan mantannya, apakah tidur Anda terganggu? Pasti. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mengikuti polling kami di mtgwpol.com. Lalu seperti apa hasilnya? Kita lihat sama-sama. Saat Anda sudah terikat, cinta lama Anda yang masih kuat dalam ingatan Anda datang lagi. Maka yang Anda lakukan, yang A, Anda akan mengabaikan dan menjauhinya dengan santun 47%. Anda akan menjalin persahabatan yang baik dengannya sama 47%. Sedangkan yang memekarkan kembali cinta kepadanya hanya 6% saja. Kita berikan tepuk tangan. Sama, A dan B. Super sekali. Siapa the real lover ini? Yang C. Siapa yang milih C? The real lover. C. Okay. Tuh, yang C. The real Casanova. Yang lupa namanya. Ya Pak, kenapa Anda pilih C? Baik, selamat malam. Nama saya Aji dari Subang. Dari Subang? Silakan Bapak. Saya memilih C karena kebetulan pada saat ini saya menjalani cinta pertama saya. Sehingga hal ini memang... yang paling penting adalah kenapa saya ingin memekarkan kembali, karena rasa cinta saya mungkin yang cukup besar juga karena kepadanya. Terus juga yang paling penting adalah berapa lama cinta itu, mungkin berapa lamanya cinta seseorang itu terputus, itu yang akan mempersulitkan. Tapi untuk saya, kenapa saya memilih ini, karena ya ini merupakan cinta pertama saya. Dan insya Allah kalaupun memang dia kembali lagi, ya saya akan memilih dia. Ini sudah terpisah, sudah putus? Sudah putus karena 1 tahun, tapi sekarang kembali lagi. Sedang kembali lagi? Sudah kembali lagi. Oh, good. Berarti cinta lama bersemi kembali di mana Anda tidak ada kewajiban lain atau ikatan lain? Iya. Yeah. Tidak ada cinta kedua yang sedang berlangsung? Tidak ada. Tidak ada. Saya menunggunya. Oh, Anda bro, super sekali. Super sekali. Terima kasih. Memang ini laki-laki idaman ya. Dan satu lagi masih muda. Dan ini kekasih pertama. Super sekali. Good. Kemudian yang B. Yang akan menjalin persahabatan yang baik dengannya. Siapa? Saya Mai dari Solo. Dari Solo. Kenapa saya memilih B? Karena walaupun kita udah... putus, tapi kan pernah kan kita istilahnya kita punya memori lah, jadi kita harus menjalin persahabatan kembali dan tetap menjalin silaturahmi. Super sekali. Nah, apakah Anda saat ini ada hubungan dengan orang lain? Iya, ada. Ya. Kalau kekasih Anda menjalin persahabatan dengan mantannya, apakah Anda ikhlas? Iya sih, saya sebenarnya gak ikhlas, cuman... Tapi kita udah komitmen bahwa ya udahlah yang lalu udahlah, biarlah berlalu. Yang penting misalnya kita mau masih sahabatan, ya udah. Yang penting kita masih tetap sama komitmen kita. Oke, saya tahu itu komitmen Anda. Kalau dia bersahabat dengan mantannya, apakah tidur Anda terganggu? Pasti. Nah, katanya cinta itu harus adil. Nah, apakah dia tidurnya terganggu? Saya pikir, ya terganggu. Tapi kan kita tahulah Pak, batas-batasannya seperti itu. Kalau dia nggak boleh, kalau Anda boleh. Apa artinya itu? Bibit ketidaksetiaan. Di mana ada ketidakadilan, pasti ada ketidakjujuran. Ya, kalau kita berlaku tidak adil. Nah, diulangi lagi. Apakah Anda ikhlas mengurangi kualitas tidur kekasih Anda? Iya, tidak ikhlas. Tidak ikhlas. C. Jadi kalau gitu apakah Anda akan meneruskan persahabatan itu? Mungkin untuk saat ini tidak. Oke, ini hukum umumnya bahwa jarang sekali mantan kekasih itu tetap mengasihi. Biasanya terjadi permusuhan, bukan karena yang satu jelek, karena ingin tidak merasa bersalah. Jadi harus menjelekkan yang lain. Itu awal dari semua permusuhan dari mantan kekasih adalah karena tidak ingin merasa salah. Jadi dia yang itu. Gitu ya. Super. Anda akan mengabaikannya dan menjauhinya dengan santun. Siapa ini? Mas Ilbram, pilihkan. Saya Edo dari Jakarta. Saya memilih A. Karena perselingkuhan itu terjadi jika ada niat dan kesempatan. Dengerin ya. Nah, kalau okay, kita milih A, otomatis kita membuang kesempatan untuk selingkuh. Jadi nggak ada selingkuh. Super sekali. Betul. Jadi kalau masih bersahabat. Jadi kalau masih bersahabat itu ada kesempatan? Kesempatan. Super sekali. Jadi Anda menjauhi? Iya. Super sekali. Nih, saya berbahagia sekali melihat anak-anak muda tegas dalam masalah cintanya. Karena kesalahan logika dalam cinta itu mengindikasikan kesalahan logika dalam keseluruhan kehidupan. Untuk memilih orang yang akan hidup bersamanya saja, dia sembarangan. Apalagi pekerjaan, partner untuk bisnis, atau apapun. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Baik, dan kita break dulu sebentar, tapi Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini akan saya persilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio untuk curhat ke Pak Mario, bercerita tentang cinta lamanya yang belum kelar. Seperti apa? Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Ibarat saya adalah seekor burung gitu Pak ya. Dan kekasih saya itu bagaikan angin untuk saya. Saya itu dapat terbang dengan bebas gitu kan. Anda itu burung apa? Yang ingin curhat kepada Pak Mario, saya persilahkan dulu untuk Anda yang masih ingin bertanya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya sebuah cerita tentang entah itu dinamakan cinta atau entah itu cinta monyet. Nah, sebab itu pasti hakikat semua manusia itu mempunyai perasaan yang akan dirasa itu biasanya kita sebut itu suka. Suka dengan nama suka. Nah, apakah sama rasa suka, kasih, dan sayang itu apakah sama bisa disebut juga tentang cinta, tentang sejatinya cinta? Super. Mungkin itu saja. Super sekali. Siapa yang suka sate? Suka sate? Apakah Anda cinta sate? Tapi ada orang yang cinta sate. Berarti cinta itu derajat kesukaan yang tinggi sekali. Oke, sekarang apa bedanya cinta dengan sayang? Cinta pasti sayang atau sayang pasti cinta? Oke, sekarang saya berikan contohnya lalu Anda yang tebak. Baru kenalan pada pandangan pertama suka matanya langsung bilang gua demen. Itu cinta atau sayang? Cinta. Eh? Cinta atau sayang? Suka. Ya kan demen. Oke. Terus. Dia lihat pada pandangan pertama. Demen. Gak bisa lupa. Gitu. Bekerja keras. Ngumpulkan uang. Datang ke orang tuanya bilang, ibu, saya akan senang sekali. Sudah nonton Golden Ways, kan? Saya akan senang sekali apabila saya diizinkan menjadi suami bagi putri ibu. Gitu kan? Loh, anak kami laki semua. Sebentar, Cak. Oh, salah rumah. Laki-laki, kalau tepat semua dalam cintanya, hati-hati. Berarti orang ini sudah terlatih dalam cinta. Berarti dia playboy. Orang yang salah tingkah dalam cintanya itu belum pengalaman. Iya, jadi makan hamburger ditaruh, dituangkan teh botol. Ini, itu cinta. Itu cinta. Orang yang geratakan salah semua dalam cinta, itu cinta. Jadi dia pergi ke alamat sebelah. Lalu bilang, diulangi lagi, ibu saya akan senang sekali. Sebelum itu dituliskan, anak ibu perempuan kan? Ya. Nah. Udah, dia melamar. Nah itu suka atau cinta? Cinta, itu cinta. Nah, ada seorang ibu, gitu, ngomel sama anaknya. Anak ini nakal sekali, tahu begini mama gak lahirkan kamu. Itu kan, itu anak orang sebelah, lapar, belajarnya rajin, kamu enggak, gitu kan. Itu lihat, anak orang miskin lebih rajin dari kamu. Anaknya bilang, ambil aja anaknya. Ibunya marah nih, pak balikin ke rumah sakit dia, gitu kan. Terus kesandung jatuh, kepalanya tersenggol sepeda kakaknya berdarah. Menjerit ibunya, dirangkul, dibawa ke puskesmas gitu. Nah itu cinta apa sayang? Lebih tinggi mana tingkatnya? Ya? Loh, berarti cinta itu lebih amore, amore yang seksual, romantis, ingin dekat, pegangan, senggol sedikit langsung gak gerak, begitu? Itu cinta. Nah, tidak semua cinta bertahan menjadi sayang. Nah, yang membuat suami istri kemudian berpisah dan sulit move on karena sudah bukan cinta, sudah sayang. Sudah caring for the well-being. Sudah motherly atau sudah fatherly. Gitu. Baik, sekarang saya akan persilakan Anda yang ingin curhat. Siapa? Ya, silakan Bapak. Dan silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang ini. Nama Bapak? Andi. Pak Andi, silakan. Pak Bapak? Andi dan? Ali. Ali. Pak Ali. Pak Ali, silakan di sini. Pak Andi di sana, ya. Super. Jangan lupa dekat dengan mulut ngomongnya. Ya. Dekat dengan mulut dan suaranya keras. Agak maju sedikit, Pak Andi. So, Pak Andi, ya. Pak Ali. Pak Andi, apa yang... Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke kami semua? Ini Andi. Iya. Tertukar di rumah sakit. Yo Pak Ali. Oke, selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak. Singkat saja. Awalnya saya memulai hubungan kurang lebih 1 tahun lebih. Waktu itu sempat tunangan dan tunangan. Iya. Dan sudah memutusin akan menikah tahun ini Desember. Cuma pada Januari 2013 kemarin ada berita duka. Jadi neneknya dia itu meninggal. Nah, di saat itu dia ada komunikasi selanjutnya sama mantannya dia. Dari situ dia mulai dekat kembali hingga memulai sebuah pertemuan. Bahkan mungkin mulai sebuah hubungan. Nah, dari situ saya putuskan untuk mengakhiri hubungan saya. Dia tuh di mana di sana sekarang? Iya. Bapak lihat saya. Ya saya. Iya. Nah, saat itu pada Februari 2013 saya putuskan untuk mengakhiri hubungan saya dengan dia. Nah, Bapak yang memutuskan? Iya, dengan berat hati. di tengah saat itu kondisi saya memang lagi jatuh, lagi kehilangan pekerjaan, dan orang tua saya juga yang tiri meninggal, jadi soalnya bareng, jadi sama putusnya dia gitu. Di saat seminggu kemudian paman saya juga meninggal. Jadi sebetulnya belum. Di sini ada penyesalan Anda memutuskan. Ada. Karena Anda memutuskan dalam suasana hati yang tidak damai. Tidak damai. Iya. Lanjut sampai kurang lebih 8 bulan kemudian sampai sekarang saya sudah mencoba mengikhlaskan dia dengan sepenuh hati saya, dan saya baru mau mencari yang baru dan memulai hubungan yang baru dengan yang lain. Dia datang lagi gitu. Padahal hati saya sudah mulai bisa lupain dia gitu. Di saat yang satu sudah mulai serius, sudah mulai yang baru, dia coba datang lagi. Padahal hubung ikatan saya sama dia belum bisa tergantikan sebenarnya. Anda sebetulnya masih sayang, Bang. Masih sayang. Iya. Tapi di satu sisi saya tidak mau menyakiti perasaan yang satunya yang mulai dekat sama saya. Ada lagi wanita lain, iya, yang mulai dekat dengan, iya, Anda. Sebelum dia mulai minta ketemu ya sekarang-sekarang ini, saya sudah dekat lagi sama orang. Ketika saya sudah dekat lagi sama orang, dia cuma menghubungi saya untuk ketemu makan bareng atau itulah. Yang saya ingin saya tanyakan, apa yang saya harus lakukan sekarang? Atau apa yang harus saya pilih? Sementara status dia itu sebenarnya sekarang udah punya pacar juga. Super. Dan Anda juga sudah punya pacar? Belum, saya belum masih ikatan keseriusan sama dia. Cuma baru sekedar, ayo kita, belum resmi jadian. Belum resmi jadian? Iya. Istilah jadian itu seperti apa? Memulai sebuah ikatan. Oh, oke. Okay. Good. Kita dengarkan dulu Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Mahardika Ariandi dari Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara. Ya, curhat dikit Pak ya. Ya, berawal dari sebuah kisah yang dinamakan cinta. Nah, ibarat saya adalah seekor burung gitu Pak ya. Dan kekasih saya itu bagaikan angin untuk saya. Ya. Ketika udah mengenal cinta, ya, kami menjalani bersama, dan saya seekor burung dan dia angin. Ya, ketika menjalani itu, saya itu dapat terbang dengan bebas gitu kan. Bisa melihat keindahan bersama dia gitu Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba api datang itu Pak. Oke, terus anginnya keambil Pak. Anginnya keambil, sehingga api tersebut membakar sayap saya gitu Pak, dan saya jatuh. Gitu. Burung, angin yang membuat burungnya terangkat. Iya, terus ada api. Api ngambil apa? Angin. Ngambil angin. Nggak ada anginnya lagi. Anginnya. Terus? Bakar sayap saya Pak, jatuh. Sayapnya terbakar, jatuh. Itu artinya. Artinya jatuh itu putus gitu-gitu Pak. Ya. Dalam artian dia ada faktor orang ketiga. Dan dengan sangat bijak ketika itu saya memutuskan untuk memberi hak kepada dia untuk memilih. Karena setiap orang punya pilihan. Tapi seiring berjalan waktu selama setahun ini. Ya, saya mencoba mencari angin-angin yang baru kan. Angin-angin. Angin-angin itu lubang di jendela itu. Bukan, Pak. Iya, angin-angin. Okay. Ya, tapi ada angin datang ketika saya coba terbang bersamanya itu enggak seimbang itu. Masih terbakar. Enggak seperti angin pertama gitu, Pak. Ya. Apa anginnya kurang kencang atau sayapnya sudah terbakar? Alhamdulillah sayapnya udah tumbuh lagi gitu. Tapi anginnya aja ini kurang seimbang gitu, Pak. Burungnya sempat masuk angin enggak? Hahaha. dalam artian ya ketidakseimbangan itu adalah ketidaknyamanan gitu, Pak. Ya. Ketidakseimbangan. Yang namanya cinta kan, yang saya asumsikan cinta itu air, ya cinta itu angin. Saya gitu, Pak. Dalam artian cinta itu api, cinta itu adalah seimbang. Kalau cinta itu adalah seimbang, ya. Kalau nggak seimbang berarti bukan cinta menurut saya. Nah, terus sampai saat ini karena belum menemukan angin baru, Pak. Jadi saya itu masih mengharapkan angin yang lama itu, Pak. Karena dia yang membuat saya nyaman. Oh, jadi kalau ada angin baru, ya angin lama nggak dibutuhkan? Enggak, Pak. Ya, angin baru itu kan datang, saya coba. Wah, nggak seimbang nih. Nah. Jadi saya pengen yang lama gitu, Pak. Itu masalah anginnya atau masalah sayap Anda? Masalahnya anginnya, Pak. Anginnya yang salah. Anginnya nggak seimbang. Anginnya kurang berkualitas gitu. Oh. Anginnya kurang berkualitas. Nah, terus kelanjutan dari ceritanya bagaimana? Ya, dan saya kelanjutannya kan saya mengharapkan angin yang lama kembali ya kepada saya. Ya, segimanapun banyak angin-angin, tapi saya masih tetap mengharapkan ya, mengharapkan angin yang lama itu, Pak, karena dia yang membuat saya seimbang. Super. Pali, nasihati dia. Jadi dia menyalahkan angin. Padahal burung, Anda itu burung apa? Lo yang jadi burung Anda kok. Tanya burung saya, burung apa? Kalau seandainya Anda burung, Anda itu burung apa? Raja Wali, Pak. Raja Wali. Ini Raja Wali menyalakan angin. Itu kan? Aku terbangnya ngepot nih, gitu. Enggak seimbang. Ya enggak seimbang. Jadi, apa nasihatnya? Saya rasa seorang burung Raja Wali, seekor burung Raja Wali tidak memerlukan angin untuk terbang karena dia sudah bisa terbang sendiri. Kecuali Kecuali kalaupun sayapnya patah, dia hanya butuh beberapa waktu untuk menyembuhkan dan kembali sayapnya untuk bisa terbang. Super sekali. And dia bilang sudah sembuh. Sudah sembuh. Apa nasihatnya untuk burung yang sudah sembuh ini? Cari Raja Wali yang baru. Jadi Raja Wali yang baru, yang tidak menunggu angin. Iya. Good. Pertanyaannya, Pak, apakah seekor burung itu bisa terbang tanpa angin? Jawab. Saya rasa belum ada teorinya, Pak. Soalnya di luar angkasa yang nggak ada gravitasinya belum ada burung. Bukan, Raja Wali kan di udara ini. Iya. Angin adalah udara bergerak. Iya. Berarti yang Anda butuhkan bukan angin, udara. Kalau dilihat dari pengertiannya, ini bukan Raja Wali, ini emprit. Kita break dulu, Pak. Okay. Anda jangan kemana-mana ya. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Kisah mengenai burung, angin, api, dan air ini akan kita lanjutkan sebentar lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Dia ini, Pak. Baru menjadi Raja Wali aja baru ngerti ini tadi. Mau dijadi-jadi burung baru. Apa burung apa kira-kira cocok dia? Ayam. Ayam. Saya Hilbram Dunar. Anda terus menyaksikan MTGW. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Dan kisah Sang Raja Wali akan kami lanjutkan. Silakan, Pak Ali. Pak Andi. Nah, Pak Ali, kembali Pak. Anda sudah, ini disimpulkan aja bahwa burung Raja Wali ini, iya, entah jamprit atau Raja Wali, tapi kan dia memilih merasa sebagai Raja Wali dan sudah sembuh. Dia sudah baru mengerti bahwa angin adalah udara bergerak. Dan dia tidak membutuhkan angin, tapi dia menggerakkan sayapnya sendiri untuk menciptakan angin yang mengangkatnya. Ya. Iya. Nasihatnya dia supaya bisa move on, Pak. Cari burung spesies baru, Pak. Yang lebih mau sama Raja Wali. Dia ini, Pak, baru menjadi Raja Wali aja baru ngerti ini tadi. Mau dijadi-jadi burung baru. Apa, burung apa kira-kira cocok dia? Ayam. Ayam. Ayam gak bisa terbang, Pak. Ayam. Ayam gak bisa terbang, Pak. Ayam tidak bisa terbang. Jadi kalau gitu untuk move on, apa nasihatnya kepada ayam kita yang baru ini? Jangan ayam, Pak, gak enak. Nggak mau jadi ayam. Apa? Tetap Raja Wali. Minimal merpati gitu. Oke. Merpati. Nasihatnya, Pak, supaya bisa move on. Apa yang dibutuhkan? Terbang setinggi-tingginya. Good. Super. Terus? Supaya ketemu dengan? Merpati-merpati yang baru. Merpati-merpati pada kelas-kelas yang mampu terbang tinggi. Iya. Itu caranya move on. Jadi tidak terikat pada merpati atau masalah-masalah kelas udara. Betul sekali. Dan itu nasihat sesuai untuk Anda juga. Jadi. Nasihat Anda untuk Pak Ali. Nasihat Sang Raja Wali. Menurut Anda dia pantasnya jadi apa? Ayam, Pak. Ayam. Apa nasihatnya? Cinta itu fitrah ya. Iya. Jadi kata hati itu nggak bisa dibeli. Bukan main. Ketika sebenarnya kita semua bisa memilih ya. Ketika kata hati Anda sendiri yang mengatakan Anda lebih nyaman dengan angin lama itu. Udara. Ya, udara. Maka itulah yang terbaik. Oh, jadi Anda menganjurkan kembali ke angin lama, ke udara lama. Ya soalnya keluarga itu bukan hanya dari segi kaya atau material ya, yang jelas itu adalah kebahagiaan, ya kenyamanan dan kebahagiaan untuk menunjang keluarga yang sakinah dan mawaddah. Ini hubungannya dengan tadi udara lama dia. Jadi ingin hubungannya kenyamanan dia sendiri, Pak. Kata okay, hati good. Dia. Yang okay. Mana yang nyaman itu yang dia pilih. Nah, jadi Anda dianjurkan untuk menerima kembali cinta lama. Apa kesimpulan Anda? Masalahnya cinta lama saya juga sudah punya pasangannya. Oh. Saya enggak bisa ganggu dia. Super sekali. Kesimpulannya, kita harus hormati niatnya. Untuk menghormati harapan dari wanita yang baru. Dan mengingatkan wanita itu untuk komit ke pilihannya dulu saat dalam status sebagai tunangan menjalin hubungan dengan udara lama. Ya. Nah, Bali, nasihatnya, kesimpulannya bagi Anda. Apa yang Anda akan lakukan? Mencoba menyesuaikan diri dengan udara-udara yang baru. Menurut Anda? Mungkin. Mungkin. Iya. Ya. Ya. Ini dua orang kebingungan yang saling menjadi penasehat. Kesimpulannya, Pak, jangan terlalu banyak berteori. Kebiasaan Bapak adalah menggunakan inserted yes dalam ilmu bicara. Memutuskan yang salah, dasarnya benar. Contohnya saja, bermain-mainlah dengan buaya. Karena sesungguhnya kedermawanan itu mulia. Bukankah begitu? Iya. Maka berikanlah diri Anda kepada harimau. Karena untuk apa hidup kalau tidak untuk kebaikan? Bukankah begitu? Ini loh cara bicaranya. Banyak orang begitu loh. Bicara salah, menggunakan landasan yang benar. Ya, Pak? Nah, mudah-mudahan dengan itu burungnya tidak masuk angin lagi. Dan Anda tegas dalam keputusan Anda. That's very good. Anda juga, Pak, Anda orang yang baik. Itu keinginan Anda untuk mencapai yang indah itu membuat Anda melihat cara-cara berpikir orang-orang yang bijak. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Super sekali. Sudah jadi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Silakan kembali untuk sahabat super yang ingin bertanya. Penanya kita berikutnya adalah, silakan Ibu. Nama saya Aulia, saya dari Lampung. Kan Bapak pernah bilang bahwa jika seseorang itu karirnya sukses, cintanya juga sukses. Tetapi saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Ketika saya putus dengan dia, saya justru merasakan karir yang lebih tinggi dari saat saya berpacaran dengan dia. Apakah itu tuh karena saya salah memilih orang, salah memilih orang yang saya cintai, atau bagaimana? Kemudian yang kedua, sekarang dia masih mengejar-kejar saya. Gimana caranya saya menegaskan dengan anggun kepada dia bahwa cinta saya itu udah kelar dengan dia. Kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa menyelaraskan antara karir dengan cinta saya supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan cinta yang tinggi, kecewa, bergulat dalam derita jiwa, lalu spring back up naik. Berarti apa? Kegagalan cinta Anda datang disebabkan karena kelumpuhan logika dalam sikap kehidupan Anda, diperbaiki karena derita. Dan Anda naik. Filsafat Anda adalah bukan jatuhku yang penting, tapi bangkitku. Dan Anda bangkit. Nah, sekarang Anda sudah syukuri itu. Sudah jangan banding-bandingkan dengan dia. Kan dia juga tidak terlalu hebat sekali untuk dijadikan bandingan, toh. Banyak di antara kita mengambil pembanding terlalu sederhana. Ambil yang hebat, sehingga kalau kalah, kalah dari yang hebat. Karena kalau Anda ambil pembanding kecil, yang namanya mantan, come on. Apalagi cintanya cinta monyet, SD. You know? Cara melupakan cinta monyet yang paling gampang adalah mulai mencintai kelinci. Atau ambil burung raja wali. Meskipun agak ngepot terbangnya. Nasihat sederhananya, terkadang memang Tuhan mengenalkanmu dengan orang yang membuatmu menangis, agar engkau mensyukuri orang yang membuatmu tertawa. Ibunda, tuh, disepelekan, lihat ya, teman itu fun. Teman itu fun. Tetapi kalau Anda sakit, salah, atau gagal, keluarga tempat Anda kembali. Mana ada teman bersedia hangout dengan orang sakit. So, kegagalan cinta itu mendidikkan kita untuk mensyukuri orang-orang yang selama ini baik kepada kita. Itu. Baik, super sekali Pak Mario. Masih ada waktu kita, jadi saya persilahkan Anda untuk bertanya lagi. Ya, silakan, Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Pak Mario, saya ingin bertanya bagaimana cara terbaik mensikapi mantan kekasih yang masih ingin berteman dekat dengan saya. Masalahnya adalah takutnya saya tidak mampu move on, Pak, kalau masih berhubungan dengannya. Jangan duduk dulu, Pak. Apakah sekarang Anda sudah terikat dalam hubungan yang baru? Belum, Pak. Cuman saya tahu bahwa dia tidak baik untuk saya jika ke depannya. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ini laki-laki terpuji. Waktu saya masih muda dulu, SMA di Amerika, ada satu film di mana seorang teman wanita diajak mampir ke kekasihnya, gitu, ke dormnya, ke tempat kosnya, oke? Yang laki-laki. Yang perempuan bilang apa? I would love to do that, but I would not respect myself in the morning. Saya tidak akan menghormati diri saya besok. Nah, ini sama. Dia masih mencintai, tapi tahu dia tidak baik bagi Anda. Dan Anda tegas untuk tetap menolak. Dan tersiksa hati Anda dan meminta bantuan kita semua. Betul, Pak. Sebagian besar dari kita, musuh berbahayanya adalah diri sendiri. Itu sebabnya untuk melindungi diri dari hal-hal yang bisa merugikan kita, sahabatilah orang-orang baik. Supaya yang sering kita dengar, kita lihat adalah teladan-teladan yang baik. Ya Pak, itu indah sekali. Itu adalah doa orang yang berkebiasaan buruk. Yang setiap kali melakukan sesuatu yang buruk, dia menyesal, lalu bilang, Tuhan bantu aku untuk menjauhi kebiasaan buruk ini. Itu mulia sekali Pak. Ya, dan mudah-mudahan Anda dikuatkan. Amin. Baik, kembali kita break, tapi masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita. Pastikan Anda tetap saksikan terus Metro TV, karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways.